cinta karena engkaulah dewanya asmara. Jatuh cinta amor dewamu. Dewa amor bersenjatakan panah, dibidikan pada hati jatuh cinta. Jatuh cinta.